السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, memberikan taufik, hidayah dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala dengan amal ketaatan, akidah yang benar, akhlak yang mulia. Itulah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Atas kesempatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu agama dan membimbing kita semua untuk mengamalkannya. Dan yang lebih mulia dari itu semua, kita dibimbing dalam beramal, dalam berilmu di atas tuntunan Rasulullah, sunnah Rasulullah yang merupakan pedoman hidup kita, pedoman hidup kita dalam mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia yang dilewati dalam satu pekan dalam kehidupan kita, yaitu Yaumul Jumu'ah. Mari kita berbanyak salawat dan ucapkan salam kepada Rasul yang mulia, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat, menjelaskan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, dan yang diimani serta diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sifat al-ulu wal-fauqiyah, sifat ketinggian. Al-fauqiyah itu di atas, itu Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan di atas seluruh makhluknya. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang sifat istiwa yang merupakan sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang memilih untuk istiwa yang bermakna al-ulu, tinggi di atas arasy, kerana arasy adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia, dan Allah memilih untuk istiwa di atas arasy, yaitu ala wartafa'a, maha tinggi, dan di atas arasy tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itulah makna dari sifat istiwa, istawa ala, yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dalam 7 ayat dan yang dipahami oleh seluruh para sahabat, yang dipahami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diimani oleh beliau, dan juga yang dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diimani oleh mereka semuanya. Kemudian itu pula yang diwariskan oleh para sahabat kepada tabi'in, tabi' tabi'in, kemudian seterusnya sampai detik ini. Maka tidak seorang pun dari ahli sunnah wal jamaah kecuali mengimani sifat tersebut. Berbeda dengan sekte Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lain-lainnya. Ikhwatul iman, para pemirsa, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang sifat ulu, yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan munkil terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah tentang sifat istiwa, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'an, telah mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabat, baik secara lafalnya atau maknanya. Bahkan kata beliau, tujuan ya lafal Al-Qur'an, lafaz-lafaz Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan adalah untuk dipahami maknanya, diketahui maksudnya. Itulah tujuannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kedua hal itu, baik secara lafalnya sehingga banyak para sahabat yang menghafal Al-Qur'an. Mereka yang tidak bisa menghafal secara keseluruhan, mereka memahami maknanya. Dan kita bersaksi Rasul telah menyampaikan hal itu dan mereka mengimani makna yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, baik berkaitan dengan masalah ibadah, akhlak, muamalah, terlebih lagi berkaitan dengan masalah akidah, dan secara spesial lagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita imani. Ini bagian dari iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah menyampaikan agama ini secara sempurna. Naam. Dan sebagaimana yang kita maklumi, para sahabat telah bersaksi ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal itu semua. Oleh karena itu, Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in, menjelaskan bahwa para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an, bahwa mereka dahulunya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal jami'an. Bahwa mereka belajar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, dan tidaklah mereka berpindah dari 10 ayat dan ayat yang selanjutnya kecuali bila mereka telah memahami isi kandungannya berupa ilmu dan pengamalannya. Jadi para sahabat memahami makna dari Al-Quran, dan pasti tanpa diragukan mereka membaca ya ayat yang berkaitan dengan sifat istiwa tersebut. Yang menjadi pertanyaan, adakah dari salah seorang mereka dari kalangan sahabat tabi'in yang mengatakan bahwa istawa itu bukanlah hakiki tapi majazi, bahwa istawa itu Allah tidak istiwa di atas arasy? Kalla, demi Allah, sama sekali tidak ditemukan hal itu. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, para sahabat dan tabi'in semuanya sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya di atas arasy, maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kaum Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, dari berbagai sekte yang mengikuti akidah Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah dan mentakwilnya, silakan datangkan satu nukilan dari para sahabat dan tabi'in yang mengingkari sifat tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah tatkala menyebutkan syubhat, ya, setelah menyebutkan syubhat ahlul kalam Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah secara khusus sifat istiwa, ya, dengan bermakna istaula yaitu berkuasa, bukan tinggi, ya, bukan di atas, maka Imam Ibn Qayyim menjelaskan kebatilan pentakwilan tersebut lebih dari 42 atau 41 sisi pendalilan yang menjelaskan kebatilannya. Di poin terakhir, Imam Ibn Qayyim menyebutkan ya bahwa Kata beliau, para sahabat Nabi SAW kulluhum muttafiquna la yakhtalifuna fi dhalika al-ma'na wala tabi'una wala a'immatul Islam. Para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in dan para imam-imam ahli sunnah dari kalangan umat Islam ini, ya, mereka sepakat terhadap makna tersebut, yaitu makna dari istiwa itulah irtafa'a wa'ala wa sa'ada, tinggi, ya, di atas. Naam, bahwa zat Allah, diri Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu bahasa Arab, itulah makna dari istawa 'alal arsy, ya. Walam yaqul ahadun minhum, tidak seorang pun dari mereka, ya, yaqul, mengatakan bahwa makna istaula itu, makna istawa itu istaula, atau ini majaz, bukan hakiki. Ya subhanallah, tidak seorang pun dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dari imam-imam ahli sunnah yang mengatakan bahwa istawa ala, artinya istaula, berkuasa. Semuanya sepakat bahwa makna istawa ala al-arsh adalah irtafa wa ala, tinggi, bahwa zat Allah, diri Allah maha tinggi, dan Allah tidak butuh kepada arsh. Bahkan arsh tegak, tidak jatuh, tidak runtuh, kerana ada malaikat yang memikul, dan semua hal itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan mungkin, ya, ada dari kalangan para sahabat begitu membaca rahmat istawa, Rasul mengatakan kepada mereka, menyampaikan, kemudian, ya Rasul, bagaimana istawa? Tidak ada. Maka begitu di zaman Imam Malik ada yang bertanya tentang kaifa istawa, bagaimana istawa, ini pertanyaan yang bid'ah. Maka kita meyakini ahli sunnah wal jamaah bahwa cara yang benar dalam beragama, cara yang benar dalam memahami Al-Quran dan mengamalkannya adalah apa yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Sahabat memahaminya, kemudian menukil hal itu kepada tabi'in, kemudian tabi'in terus turun-temurun kepada atba'ut tabi'in, begitu seterusnya sampai kepada imam-imam ahli sunnah di zaman sekarang. Itulah akidah kita, itulah manhaj kita, itulah konsep hidup kita, ya. Lalu adakah kaum Jahmiyah, baik kalangan Mu'tazilah atau Asy'ariyah dan yang lainnya yang mengingkari sifat istiwa ini, adakah mereka memiliki, para pendahulu dari kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, yang mengingkari atau mentakwil sifat istawa dengan istaula? Demi Allah, mereka tidak akan mendapatkan hal itu, ya. Maka pendahulu mereka adalah Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmunya dari Labid bin Asam yang menyihir Nabi SAW. Kemudian dari Jahmiyah teruskan oleh Mu'tazilah dan Ahlul Kalam secara keseluruhan yang mempertentangkan antara akal dan naql, atau yang tidak menerima zahir Al-Quran terutama dalam masalah asma wa sifat. Ikhwatal iman, pelajari agama kita dengan benar, berpegang teguhlah, apalagi zaman sekarang ini. Inilah agama Allah muliakan kita dengan Islam ini, sumbernya jelas, para pewarisnya jelas, sanadnya jelas. Maka berhati-hati sifat seorang yang beriman, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf adalah mengimani bahwa Allah telah menurunkan syariat, meyakini bahwa Nabi telah menyampaikan risalah, dan pasrah, berserah diri kepada putusan Allah, pada agama Allah. Allah telah bersaksi tentang dirinya, Ar-Rahman ar-Rasistawa thumma istawa ala al-Arsh. Ini persaksian Allah dalam Al-Quran, dalam 7 ayat dalam Al-Quranul Karim, ya, Dan itu yang disampaikan Rasul kepada para sahabatnya. Kemudian kita mengatakan maksudnya bukan istawa atau tinggi di atas arasy. Berarti Anda lebih paham tentang diri Allah daripada Allah. Anda bersaksi ya, tentang sesuatu pada diri Allah yang tidak Allah saksikan, yang tidak pernah dikatakan oleh Allah. Maka hal ini jelas kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dosa besar. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak kamu ketahui, dan semua hal itu akan dipertanyakan, akan diminta pertanggungjawaban insyaallah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Itulah ya penutup pembahasan tentang sifat istiwa. Sungguhnya masih banyak ya hal-hal yang berkaitan atau yang menjelaskan kebatilan tentang pentakwilan ahlul kalam, pengikut Jahmiyah, Jahm bin Safwan, bukan akidah ahli sunnah tapi pengikut akidah Jahm bin Safwan, Jahmiyah, yang mentakwil mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya terutama yang berkaitan dengan istiwa. Naam. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang sebagian sifat Allah, yaitu sifat al-ulu wal fawqiyah. Sifat al-ulu wal fawqiyah yaitu sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-fawqiyah ya di atas. Fawq. Bahwa sifat ketinggian ini merupakan sifat yang mulia, sifat yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jelaskan pada sifat istiwa di atas arasy itu salah satu dalil yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dan kita membaca Al-Quran, dan mereka kaum muslimin yang menghafal Asmaul Husna, dan sebagian jadikan sebagai kesenian dan nyanyian, dan itu jelas tidak benar seperti itu ya. Mereka membaca nama Allah Al-Ali, mereka membaca nama Allah Al-A'la, mereka menghafal nama Al-Muta'al, Al-Ali, Al-A'la, yang mengikuti para sahabat Nabi, yang mengikuti tabi'in dan imam-imam ahli sunnah. Mereka sepakat menetapkan sifat al-ulu, dan mereka meyakini bahawa sifat al-ulu wal-fawqiyah, ulu yaitu maha tinggi, ketinggian, al-fawqiyah yaitu bermakna di atas, ya, di atas seluruh makhluknya, di atas arasy. Sebelum kita menjelaskan dalil yang menetapkan hal itu dari Al-Quran dan hadis, perlu diketahui bahwa ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus salih, dan madhab salafus salih yang dikenal dengan al-manhajus salafi, bahawa mereka mengimani akidah mereka tentang sifat Allah ya sama dengan akidah para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, mengimani sifat ketinggian Allah, tinggi yang mencakup tiga makna. Yang pertama ya, tinggi adzat, zat Allah, diri Allah secara hakiki, maha tinggi di atas arasy. Yang kedua, ulu, tinggi bermakna uluw qadrin, itu kedudukan, kemuliaan, bahwa sifat-sifat Allah, sifat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha sempurna sifatnya, namanya, perbuatannya, semua maha tinggi, walahul mathalul a'la. Allah memiliki sifat yang maha tinggi, maha mulia. Walahul asma'ul husna, nama yang terbaik. Maka tidak diragukan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, uluwu qahrin, ketinggian yang menunjukkan kepada makna al-qahr, yaitu kekuasaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dan menguasai seluruh makhluknya, seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tinggi, Allah yang mengatur mereka, Allah di atas mereka, seluruh mereka di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha qahr, yang tunduk kepada Allah, yang dikuasai oleh Allah. Maka uluwu qahr, uluwu qadr, ini secara maknawi. Dan yang pertama, uluwu dzat, ini yang berkaitan dengan diri Allah. Ya, bahwa dzat Allah maha tinggi. Di mana? Ya, alal arsy istawa, beristiwa di atas arasy. Ya. Dan kita telah menjelaskan makna istiwa, ya, tinggi. Sehingga ahli sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, sepakat dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang mengingkari. Tiada yang mengingkari atau menta'wilnya, kecuali ahlul kalam, pengikut Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan Jahmiyah. Tidak ada perbedaan, ya, antara ahli sunnah, ya, dengan ahlul kalam dalam masalah makna ulu, bermakna keagungan dan kekuasaan, tingginya kekuasaan Allah dan agung dan mulianya sifat Allah. Ini secara maknawi tidak ada perbedaan, mereka sepakat. Yang menjadi perbedaan, ya, adalah uluwud dzat. Apakah dzat Allah maha tinggi secara hakiki? Sebelum muncul ahlul kalam, bid'ah ahlul kalam yang mengambil teori-teori mereka dalam perkara-perkara teologi dari teori-teori kaum filsafat, ya, dan yang dalam hal ini dipelopori oleh Jahm bin Safwan, pengikut muridnya Ja'ad bin Dirham. Al-Jahmiyah dikali dengan Jahmiyah. Maka seluruh yang mengingkari sifat Allah atau mentawil di ikut sertakan kepada sekte Jahmiyah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini harus dipahami, ya, Jahmiyah. Maka mereka juga sepakat mengingkari hal ini dan mentawilnya, bahkan mengatakan bahwa Allah tidak punya tempat, kata mereka. Ya, kena makan makhluk, dan Allah telah ada sebelum makan tempat, maka Allah tidak bertempat ada sebagaimana sebelum adanya tempat, dengan berbagai apa namanya itu istilah atau bahasa, ya, ungkapan yang tidak terlepas dari istilah ahlul kalam dalam filsafat, ya. Kalau yang dimaksud dengan makan yang makhluk, yang ada dalam makhluk ini, yaitu alam semesta ini, langit, bumi, yang berada di dalam alam semesta ini, maka kita katakan, subhanallah, Allah maha suci dari hal itu. Kerana tempat ini makhluk, arah yang enam, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, itu yang kita maklumi, yang kita pahami, ya, arah yang ada di alam semesta ini. Dan Allah tentunya terpisah dari alam ini, mubayyin lil makhluqat, sehingga bila berbicara tentang Allah, yang ditetapkan hanya dua arah, atas atau bawah. Dan tidak diragukan di bawah adalah seluruh makhluk Allah, termasuk arasy yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling tinggi. dan di atas seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat-Nya Maha Tinggi. Kalau yang dimaksud tempat dalam artian di luar makhluk ini yang dikenal dalam istilah al-adami, itu tempat yang di luar alam ini, itu istilah tempat, ya Allah fauq, tempatnya di atas arsy. Tapi kalau yang dimaksud tempat adalah tempat yang ada di alam semesta, ya Maha Suci Allah. Allah tidak butuh pada makhluk, Allah tidak menyatu dengan makhluk. Ya, Allah Maha Tinggi. Zat Allah Maha Tinggi. Dan ini disepakati, ya, oleh orang-orang yang masih lurus fitrahnya dari kalangan para nabi. Ya, orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya meyakini bahwa Allah Zat-Nya Maha Tinggi. Ini yang membedakan akidah Ahli Sunnah dalam sifat ulu dengan akidah Jahmiyah. Naam. Akidah Jahmiyah. Tentu tidak ada alasan bagi mereka mengingkari hal itu kecuali hanya syubhat. Karena Allah Maha Tinggi, berada di atas arasy makhluk. Ya. Berarti arasy lebih besar. Karena mereka pahami seorang raja yang duduk di atas singgasananya, istawa ala arsyi, karena arsy secara bahasa Arab sarirul mulk, itu singgasana raja, maka dipahami mereka melihat, ya, arsy itu lebih besar dari raja. Kalau raja itu, ya, kalau dan raja itu membutuhkan arsy. Jika arsy jatuh, ya, maka raja akan ikut jatuh yang duduk di atasnya. Berarti dia membutuhkan. Nah, itu dipahami tingginya Allah di atas arsy. Sehingga apa yang mereka lakukan, tentunya Allah tidak serupa dengan makhluk. Berarti harus ditakwil. Berarti zat Allah, diri Allah secara hakiki bukan di atas. Tapi Allah memiliki ketinggian-ketinggian sifatnya, keagungannya dan kekuasaannya. Kedua makna ini tidak dipermasalahkan di kalangan Ahlussunnah dan kaum muslimin, tidak ada perbedaan. Semua sepakat Allah Maha Tinggi, yaitu kekuasaannya dan keagungannya, sifatnya Maha Tinggi. Tapi apakah zat Allah Maha Tinggi? Ahli Sunnah sepakat. Apakah diri Allah tinggi di atas semua? Enam Ahli Sunnah sepakat. Tidak ada perbedaan tentang hal itu. Dan dalilnya begitu banyak sekali. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari kesepakatan ijma para sahabat, para generasi salafus saleh, dan secara fitrah dan akal yang sehat, ya, semua hal itu mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat-Nya Maha Tinggi, diri Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi bukan di mana-mana atau tidak bertempat, istilah tidak bertempat ini istilah juga muhdats, istilah yang bid'ah, ya, yang diada-adakan oleh ahlul kalam untuk mengingkari sifat istiwa atau sifat ulu, dan untuk mengelabui orang-orang awam yang tidak memahami apa maksud dari perkataan tersebut. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat orang rahimakumullah, suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri, sebelum saya menukil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, silakan, ya, masing-masing bertanya pada dirinya. Dan jika saya perintahkan, mari kita berdoa untuk kemaslahatan diri kita, masing-masing berdoa apa yang terbesit dalam benak pikiran kita dan bagaimana sikap kita. Spontanitas kita akan mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Ghafu, ya Rahim. Subhanallah, spontanitas enggak ada. Kalau ada sekarang begitu, mari kita berdoa lalu ya Allah ke bawah begitu, atau ya Allah ke samping kanan, ke samping kiri, enggak ada, demi Allah. Ya, begitu dia berdoa, hatinya tertuju ke arah yang tinggi, atas, sembari tangan diangkat. Maka begitu Nabi SAW berdoa, beliau angkat tangan sampai terlihat putih ketiaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu perang Badar, mengangkat sampai selendang yang ada di pundak beliau jatuh. Begitu lamanya berdoa kepada Allah mohon pertolongan. Ada apa ini? Apa itu sebuah tradisi? Tidak, itu fitrah. Allah telah menciptakan manusia dan menanamkan dalam hati mereka fitrah, keyakinan bahwa Rabb yang mereka ibadati, Rabb yang mereka sembah, itu maha tinggi. Rabb yang mereka memohon segala sesuatu, memanjatkan segala urusannya, dan berdoa kepadanya maha tinggi. Adakah yang mampu untuk menghilangkan fitrah dan perasaan itu? Demi Allah, kalah. Tidak akan mungkin. Sampai mereka yang berkuar-kuar, yang mengingkari Allah tidak memiliki tempat tinggi, ya, tapi disadar atau tidak dari sikap, ya, dari gerak-geriknya, dari pandangan matanya, kedipan matanya, dia begini ke atas, ya, begitu tentang Allah dia menunjuk, mereka telunjuk ke atas, dan dalam berdoa mereka mengangkat tangan. Suatu hal yang aneh, mengingkari suatu yang fitrah dalam hati jiwa mereka kena syubhat ahlul kalam yang tidak berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, akal yang sehat. Hanya syubhat belaka. Ya subhanallah, ya subhanallah, ya. Oleh karena itu, mari pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Allah lebih tahu tentang dirinya, Rasul lebih tahu tentang Allah daripada kita, daripada Jahmiyah, daripada seluruh umat manusia. Beliau mengatakan, ini wallahi la akhsyakum wa alamukum billah. Itu kata Rasulullah SAW. Demi Allah, saya adalah orang yang lebih takut dan lebih mengetahui, lebih berilmu tentang Allah daripada kalian. Dan semua hal itu menunjukkan kepada kita bahwa apa yang tertera dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih adalah wahyu, kebenaran yang wajib diikuti, diimani, dan kita pasrah menerima hal itu tanpa ada keraguan, tanpa ada ditimbang-timbang dulu, ya. Bukan demikian sikap seorang yang beriman. Mari kita baca sebagian ayat yang menjelaskan tentang sifat ulu, tinggian Allah. Ingat, kembali kita sampaikan, ulu yang diyakini oleh Al-Sunnah, tinggi yang diyakini oleh Al-Sunnah, tiga makna. Yang pertama, ulu wudzat, itu zat dan diri Allah, maha tinggi secara hakiki, bukan majazi. Yang kedua, uluwu qadr, kedudukan, yaitu sifat dan nama Allah yang maha tinggi, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan, tidak lebih tinggi dan mulia dan lebih agung dari itu. Yang ketiga, uluwu qahr, kekuasaan, kuasaan Allah maha tinggi yang menguasai seluruh makhluknya. Ini diimani. Dua makna yang terakhir secara maknawi diyakini oleh ahlul kalam, ya, tapi yang pertama diingkari mereka. Ahli sunnah menetapkan semuanya, mengimani semuanya, ya, bahwa Allah maha tinggi zatnya secara hakiki. Di antara dalil menjelaskan hal itu, ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna, Allah memiliki asma'ul husna. Dan kita telah jelaskan sebelumnya, asma'ul husna, dinamakan asma'ul husna, disifati dengan asma'ul husna, husna, yaitu yang terbaik, artinya yang terbaik. Tidak ada lagi nama yang lebih mulia, lebih baik, ya, daripada nama Allah. Kenapa demikian? Hal itu disebabkan karena nama-nama Allah mengandung makna yang sempurna, makna yang agung. Makna yang sempurna dan agung tersebut adalah sifat-sifat Allah yang wajib diimani. maka kita mengimani bahwa di antara nama Allah Al-A'la, setiap Jumat hampir seluruh khatib imam membaca dalam ayat pertama subbihisma rabbikal a'la. Bukankah demikian? Subbihisma rabbikal a'la, subbih, subbihisma rabbikal a'la. Apa artinya subbih? Sucikan ya isma rabbik, nama Rabbmu yang maha tinggi. Maka kita bertasbih subhanallah ya. Dan setiap kita, setiap yang solat, kecuali yang enggak solat, ini di luar pembahasan ya, setiap yang solat kalau tidak membaca subhana rabbiyal a'la di dalam sujudnya, enggak sah solatnya. Subhana rabbiyal a'la, Allah mengatakan subbih isma rabbikal a'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud mengajarkan kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya subhanallah, kenapa kita baca subhana rabbiyal a'la? Karena Allah maha tinggi, zatnya maha tinggi, bukan sekedar kekuasaan dan juga kemuliaannya, zatnya maha tinggi. Kendati kita berada di tempat yang paling rendah ya, dan kepala kita kita letakkan di tempat yang paling rendah, sujud ya, sejajar dengan telapak kaki kita, tapi kita meyakini Allah yang maha tinggi zatnya, maka kita memuji Allah, bertasbih, mengagungkan Allah dengan menyebut nama Al-Husna, nama Allah Asmaul Husna ini yaitu Al-A'la, subhana rabbi al-A'la, subbih isma rabbika al-A'la. Nah begitu juga ayat kursi, kita membaca ayat kursi, berarti ayat tersebut disebutkan di antara nama Allah bahwa al-Aliyu Al-Azim ya. Subhanallah, Al-Ali Al-Azim, Al-Ali. Apa arti Al-Ali? Yang maha tinggi. Apanya yang maha tinggi? Zatnya yang maha tinggi, dirinya, namanya, sifatnya, kekuasaannya. Ini tiga makna ketinggian. Ingat ini, jangan lupa, perlu dicatat. Ketinggian yang kita maksud subhana rabbiyal a'la mencakup tiga makna ini. Tinggi zatnya, diri Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tinggi keagungan, kemuliaan, sifat-sifat dan nama-namanya dan perbuatannya. Dan tinggi bermakna kekuasaan, Allah menguasai seluruh makhluknya. Semua makhluk berada bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dalam ayat Allah Subhanahu menyebutkan wa anna Allah huwal aliyul kabir, sesungguhnya Allah dialah al-ali yang maha tinggi dan yang maha besar, alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al, yang mengetahui perkara yang gaib yang tampak, yang maha besar dan maha tinggi yang muta'al. Dan ini merupakan tiga di antara asmaul husna, al-a'la, al-ali, Al-Muta'al. Semuanya menunjukkan ketiga makna yang disebutkan tadi, tinggi zat Allah, tinggi kekuasaan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tinggi keagungan, kemuliaan ya, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, namanya, sifatnya, perbuatannya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ini firman Allah, persaksianlah tentang dirinya. Apakah kita akan menyelisih persaksian itu? Hanya ada dua jawaban, ya atau tidak. Kalau kita seorang yang beriman, yang beriman kepada Allah, yang sifat mereka adalah wa yusallimuna taslima, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada dalam hati mereka haraj. Haraj adalah perasaan tidak senang, ya, tidak ridha, tidak suka, ya, tidak senang, ya, merasakan keberatan untuk menerima keputusan itu. Orang beriman tidak ada dalam hati mereka tatkala menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi sifat yang ketiga, wa yusallimu taslima, pasrah, ya, tidak menentang dan tidak mempertentangkan, tidak menentang dalil dan tidak mempertentangkan antara pendapat seseorang, antara akal dengan dalil, sama sekali tidak. Yusallimu taslima, pasrah, apalagi ini perkara yang gaib, perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal, tidak bisa direkayasa, tapi akal mengimani. Tapi apa yang tidak bisa dicerna oleh akal tidak bertentangan, kan akal kita terbatas. Nah, konsep yang ditanamkan Jahmiyah itu mendidik orang untuk menentang, menjadi penentang, ya, menentang wahyu dengan alasan akal memberikan keputusan keilmuan yang pasti, sementara dalil belum bisa dipastikan kandungan dan kontennya atau substansinya. Ya Subhanallah, lihat bagaimana iblis, ya, menyesatkan umat manusia. Tapi itu terus diulang-ulang seperti itu sehingga menjadi sebuah hal yang ilmiah menurut sebagian, sehingga bila dikatakan dalil qala Allah, ini tidak bisa, ini apa, dalam hadis mereka mengatakan ini hadis ahad, enggak menjelaskan kepada makna yang pasti. Oh, ini Quran masih ta'wil, bukan zahirnya, tapi ada makna yang majazi. Ya Subhanallah. Ya. Berbagai cara iblis menyesatkan umat manusia, memalingkan dari ayat-ayat Allah. Naam. Ikhwatul iman kaum muslimin rahimakumullah. Di antara dalil menjelaskan sifat ketinggian Allah, tingginya zat Allah, ya, sifat istiwa telah kita jelaskan, ya, dengan secara, ya, panjang lebar sekali kita jelaskan, secara luas kita jelaskan, secara terperinci dalilnya, kemudian makna yang benar, kemudian kita membantah pernyataan ahlul kalam yang menta'wil, ya, ini telah kita jelaskan sebelumnya. Adapun di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah, bahwa Allah, zat Allah berada di atas makhluknya, di atas arasy, di antara dalil menjelaskan hal itu, ya, ayat yang redaksinya menggunakan kalimat fauq yang berarti di atas, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fauqa ibadihi, dan dialah Allah Al-Qahir, di antara nama Allah Al-Qahir, yang berkuasa, yang, ya, tunduk kepada kekuasaan Allah, yang menguasai makhluknya. Di mana Allah? Fauqa ibadi, di atas seluruh hambanya. Ya. Maka semua berada di kuasaan, bawah kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Tinggi, kekuasaan Allah menguasai mereka. Dan ini mencakup makna yang ketiga tadi. Fauqa ibadih, karena Allah Maha Tinggi, zatnya Maha Tinggi dan kekuasaannya Maha Tinggi. Kenapa demikian? Karena kedudukan dan kemuliaan Allah yang Maha Tinggi, maka Allah yang berkuasa. Dan di mana Allah? Di atas seluruh makhluknya, zatnya, di atas arasy, istawa ala arsyihi. Kalimat fauq menunjukkan pada tinggi. Orang yang memahami bahasa Arab akan paham makna fauq. Ya. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Persia, bukan bahasa Ibria, bahasa Arab. Yang belajar bahasa Arab, ya, memahami Al-Quran, dia akan paham. Fauq, ya, bukan di mana-mana. Maka seorang tidak mengerti di mana Rabbnya, apakah dia membaca Al-Quran atau tidak. Ya. Atau sebagaimana Allah ada di mana-mana, akidah hulul, mengatakan Allah bertempat di makhluknya, atau yang menyatu wahdatul wujud, jelas akidah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang malaikat. Malaikat di mana tempatnya? Di langit. Langit di mana? Tinggi. Allah menyebutkan bagaimana para malaikat ya bersikap kepada Allah, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada yaitu para malaikat takut kepada Rabb mereka. Ya, min fawqihim, dari atas mereka. Itu berarti Allah di atas para malaikat. Kita mengetahui ya, tempat malaikat di langit. Jibril sebagai ya pimpinan para malaikat. Dia turun naik ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertugas memantau kondisi makhluk Allah, hamba Allah di siang dan di malam hari. Bergantian, ada sip-sipannya. Ya. Mereka naik. Dan malaikat yang ada di langit, ya, dan tempat mereka langit sampai langit ketujuh. Itu mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Malaikat langit ketujuh, di atasnya ada ya kursi, di atas kursi ada air, di atas air ada arasy, dan di atas arasy ada Allah Rabbul Alamin sebagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atau Sa'ad bin Waqqas menjelaskan Sa'ad bin Mu'adz tatkala memberikan keputusan dan menghakimi Bani Quraidah yang membangkang dan yang mengingkari janji perjanjian perdamaian bersama Nabi SAW, ya, maka mereka dihukum berikan sanksi. Dan Rasul dan Sa'ad, ya, itu Sa'dan memberikan hukum kepada mereka bagaimana mereka sanksi yang cocok untuk mereka. Maka keputusan Sa'ad adalah setiap telah dewasa, ya, telah tumbuh rambut kemaluannya, ya, maka dibunuh. Dan wanita-wanita mereka ditawan. Dan harta-harta mereka dibagi, diambil dan dibagi. Nah, kemudian hal itu disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta fihim بحكم الله الذي حكم به فوق سبع السماوات. الله أكبر. Sungguh wahai Sa'ad, kamu telah memberikan hukum terhadap mereka, hukum yang telah diputuskan oleh Allah, hakama bihi min fauqa sab'i samawati, di atas langit yang tujuh. Ya, ternyata ilham yang Allah berikan pada Sa'ad bahwa laki-laki mereka yang dewasa jadi bunuh, mereka telah mengingkari janji kaum Yahudi Bani Quraidah, wanita-wanita mereka ditawan, ya, harta mereka diambil, dibagikan kepada kaum muslimin. Hukum yang disampaikan oleh Sa'ad adalah hukum telah diputuskan oleh Allah fawqa sab'i samawati, di atas langit yang tujuh. Ini perkataan siapa? Perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha as-sadiqul masduq, yang benar dan tidak berbicara dengan hawa nafsu, berbicara dengan wahyu. Maka ini adalah dalil yang pasti kebenarannya, yang tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditolak, karena Allah yang mengatakan dan Rasul yang juga menjelaskan hal itu, perkataan Nabi. Nah, di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim, ayat yang redaksinya menggunakan kalimat al-uruj yang bermakna naik, ya, dari uruj itu naik, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yudabbiru al-amra min as-sama' ila al-ard thumma ya'ruju ilayh yudabbirul amr, Allah yang mengatur amr, urusan ya seluruh makhluknya dari langit sampai bumi, semua diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'ruju, kemudian ya'ruj, naik ya malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hal itu ya, naik ilaihi. Ya'ruj makna as-su'ud. Kenapa naik? Karena Rabbul Alamin maha tinggi. Seandainya tidak maha tinggi, tidak perlu naik. Kalimat urud yaitu sa'ada yas'ud, sa'ada yas'udu, na'am, naik, tinggi. Sa'ada yas'adu bisad, ya bukan bisin, bisad. Araja ya'ruju, bahasa itu artinya tinggi, naik tempat yang tinggi. Naam. Begitu dalam surat ya Al-Ma'arij, min Allah dzil ma'arij, dari Allah ya dzil ma'arij, yang memiliki para malaikat Al-Ma'arij, yaitu yang naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi, para malaikat dan Jibril naik ya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diragukan dalam hadis yang sahih ya, bahwa ada para malaikat ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yata'aqabu fikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahar. Ada malaikat ditugaskan untuk menjaga, memantau kondisi umat manusia ini, hamba-hamba Allah, di siang hari dan malam hari. Begitu telah tugas mereka habis, di siang hari mereka naik, malam hari yang tugas mereka turun. Di mana mereka ketemu? Terjadi pergantian sip tadi di mana? Di waktu solat subuh dan solat asar. Mereka naik membawa catatan berita pantauan mereka tentang hamba-hamba Allah. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Allah mengetahui. Para malaikat menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang taraknahum yusallun. Taraknahum ya yusallun, atainahum yusallun wa taraknahum yusallun. Kami datang dalam kondisi mereka menunaikan solat, dan kami pergi dalam kondisi mereka sedang solat. Subhanallah, celaka dan sengsara bagi mereka yang tidak solat subuh berjamaah, baik kaum lelaki atau solat asar ya, terus ketinggalan ya, lalai di dua waktu ini. Ini semua dalil menjelaskan malaikat naik. Kenapa naik? Gunakan logika dan akal yang sekenapa naik. Tidak ada yang mengatakan naik itu ke bawah, tidak ada. Naik itu ya ke atas. Tidak ada yang mengatakan naik itu ke samping, kanan dan kiri, tidak ada. Semuanya ke atas. Ya, tidak ada yang mengatakan ya, naik itu ke arah depan, tidak ada. Naik ke arah atas. Jelas makna bahasa Arab, jelas. Bilisanin Arabiyin mubin, bahasa Arab yang jelas, gak butuh ta'wil ya. Begitu membaca zahirnya dah maknanya dipahami. Baik, begitu juga makna as-su'ud, sa'ada yas'adu, berarti juga maknanya naik ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu wal'amalu as-salih yarfa'uh. Kepada Allah, ilaihi, kepada Allah, yas'ad kalimat tayyib, naik kalimat-kalimat yang baik. Karena Allah tayyib, maha baik, maha mulia, tidak mendengar kecuali yang baik dan yang mulia. Wal amal salih yarfa'u, dan amal salih diangkat oleh Allah. Tidak ada yang mengangkat kecuali dari bawah ke atas. Itu mana diangkat. Yas'ad begitu juga dari bawah ke atas. Itu namanya naik. Su'ud. Bisat ya. Jadi diangkat. Jadi kenapa diangkat? Karena Allah menerima. Adapun perkataan yang jelek, yang keji, ya, akan tetap berada di bumi ini. Karena tidak perlu, tidak dibutuhkan kekejian dan kemungkaran. Yang diangkat oleh Allah, diterima oleh perkataan-perkataan yang baik. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله أكبر. نعم نعم di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyib wa la yas'adu ila Allah illa at-tayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithla jabal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah ya seukuran ya sebutir kurma ya berapalah beratnya, min kasbin tayyib, tapi dari usaha yang baik, hasil jeripaya yang baik, ya tayyib, ya jangan kerja ya setiap hari kerja mencuri, kemudian ya rishwah, sogok menyogok, riba, ya transaksi riba, kemudian perdagangan yang dengan penipuan, kedustaan, korupsi, kemudian ingin bersedekah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pergi naik haji, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak baik sumbernya. Yang diterima oleh Allah kasbun thayyib, yaitu usaha yang baik. La yas'adu ila Allah thayyib, tidak ada yang naik kepada kecuali yang thayyib, yang baik. Fa inna Allah yataqabbalu bi yamini, Allah terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Allah memiliki tangan. Akan kita jelaskan nanti, dalil menjelaskan hal itu. Tapi jangan dibayangkan tangan seperti tangan kita. Ini yang jadi masalah. Jadi ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, begitu membaca sifat Allah, zat, sifat zat Allah, yang dibayangkan sifat mereka, sifat makhluk. Ya keliru, anda teorinya teori manusia yang anda gunakan. Jangan gunakan teori manusia, tapi gunakan konsep jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai' wa samiul basir. Tidak yang serupa dengan Allah suatu pun kecuali, dan Allah Maha mendengar, Sami' dan Basir, Maha melihat. Naam. Maka Allah menerima sedekah tersebut, wa yurabbiha, kemudian terus diperlipat gandakan oleh Allah li sahibiha, bagi yang bersedekah, kama yurabbi ahadukum fuluwa, sebagaimana salah seorang kalian ya membesarkan perhatian kepada fuluwahu, yaitu anak kudanya. Jadi kita mengetahui bagaimana dahulu orang-orang Arab mereka ya memelihara kuda mereka dari kecil sampai jadi besar, itu sangat perhatian sekali ya, sampai menjadi besar bisa ditunggangi. Naam, mereka sangat perhatian hal itu. Jadi Rasul memberikan gambaran pendekatan secara makna agar mereka memahami. Jadi sebagaimana kalian memperhatikan hal itu sehingga menjadi besar ya, tentunya itu sebagai pendekatan saja, bukan seperti itu Allah Subhanahu wa taala memperlipat gandakan, tapi sebagai pendekatan agar mereka memahami makna ya seperti itu, sehingga hatta takuna mithlal jabal, sehingga sedekah tersebut diperlipat gandakan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, diperlipat gandakan ya pahalanya sampai seperti ya sebuah gunung yang besar. Allahu akbar, artinya pahala diperlipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dalil di dalam hadis yang mulia ini, hadis yang sahih ini adalah la yas'adu ila Allah ila at-tayyib, tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang tayyib. As-su'ud bisad dalam bahasa adalah al-urud, naik. Ikhwatal iman farawisa rahimakumullah, ini di antara dalil. Dan yang berkaitan dengan hal ini juga adalah firman Allah, itu Allah mengangkat, ada hamba yang diangkat ya, sebagaimana Allah mengangkat Isa alaihi salam. Kita meyakini Isa di mana? Diangkat oleh dan di langit. Kenapa diangkat? Karena Allah Maha Tinggi, dan diangkat rafa'ahu ilaih, barrafa'ahu Allahu ilaih, diangkat. Ini mutawaffika wa rafi'uka, dan aku yang akan mewafatkanmu ya Isa, wa rafi'uka, dan mengangkatmu. Begitu orang Yahudi ingin membunuh Isa ya, buat makan untuk membunuh Isa, Allah selamatkan hambanya ya, abduhu wa kalimatuhu, hambanya, dan kalimat ruh yang Allah tiupkan kepada rahim Maryam, lahirlah Isa. Naam, Allah angkat, dan beliau sampai sekarang di langit, dan akan turun nanti di akhir zaman. Itu akidah ahli sunnah, ya. Diangkat oleh Allah, dan angkatlah dari sesuatu yang rendah pada yang tinggi. Ini menunjukkan pada kita sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, itu berapa dalil yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pekan yang akan datang kita akan lanjutkan dalil-dalil yang lain dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah, tingginya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu disampaikan kembali, sifat tinggi mencakup tiga makna: tinggi zat Allah hakiki, diri Allah maha tinggi, tinggi kekuasaan Allah, dan tinggi keagungan Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menambah iman kita dan pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan kita tentang kebenaran akidah ahli sunnah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga pertemuan kita diberkati Allah, mendapatkan taufik dari Allah untuk mudah kita memahami, juga kita bisa mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan, silakan di 081-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat, pertanyaan yang telah masuk di kesempatan kali ini. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan, dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat di 0819896543 kami persilahkan. Kami akan bacakan pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada sebagian para pendai yang sangat keras sekali menentang tentang sifat-sifat Allah, khususnya Allah di atas ars, Allah kemudian tinggi, dan ini dikatakan menyelisih apa yang sudah selama ini diyakini kaum muslimin pada umumnya, dan mengajak masyarakat untuk menjauhi dakwah-dakwah yang menyerukan tentang asma wa sifat dan tauhid pada Allah, karena ini sangat berbahaya katanya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Nah, terima kasih atas pertanyaan, ya. Pernyataan bahwa pembahasan, ya, mengenai tentang atau mengenai sifat-sifat Allah itu sangat berbahaya, menyelisihi apa yang telah diyakini kaum muslimin. Ya, pertanyaan yang pernyataan yang aneh dan nyeleneh, yang bertentangan dengan dalil, ya, bertentangan dengan fakta dan data. Ya. Dan ini adalah, ya, kedustaan dan pengelabuan dan serta pembodohan kepada umat. Ya. Kita ingin bertanya, akidah diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya, di waktu turun ayat Ar-Rahman istawa, aamintum man fis sama' yakhafuna rabbahum min fawqihim هو القاهر فوق عبادي يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم، تعرج الملائكة والروح إليه. Bahkan dalam Isra dan Mi'raj yang diperingati setiap tahun, Isra dan Mi'raj tentunya tidak syariatkan diperingati, diperingati ritual, secara ritual, tapi diingkari maknanya, diselisih maknanya. Kenapa Nabi SAW naik? Kalau Allah ada di mana-mana, cukup sampai ke Baitul Maqdis, sudah di sana dapat wahyu sebagaimana Rasul, bahkan tidak perlu ke Baitul Maqdis, di Mekah dan Madinah wahyu Jibril datang membawa syariat. Kenapa harus perintah solat, harus Isra dulu kemudian Mi'raj setelah itu? Taib, maka hal ini jelas pembodohan, pendangkalan akidah, dan ini jelas kedustaan. Karena yang dimaksud bila yang maksud akidah kaum muslim, kaum muslimin yang mana? Karena istilah kaum muslimin yang mencakup menyeluruh, yang imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang panutan mereka adalah para sahabat, dan guru mereka para imam-imam ahli sunnah, imam yang empat, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain. Ya, jadi kaum muslimin yang mana yang dimaksud? Jika kaum muslimin yang terkontaminasi dengan akidah asyairah ahlul kalam, tentu berbeda. Mereka kaum muslimin, tapi telah menyimpang akidah mereka, telah menyelisih akidah Rasulullah. Nah, dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya pembahasan asma wa sifat, pembahasan yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pembahasan perkara agama yang paling mulia. Tidak ada perkara agama yang paling mulia pembahasan daripada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang paling mulia, maka semua pengetahuan keilmuan tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan sesuatu yang dikaji dan dibahas. Asma' wa sifat berkaitan dengan diri Allah. Bagaimana seorang akan bisa berdoa, seorang ya mengharapkan rahmat, keampunan, dia tidak mengenal siapa Allah tempat dia bergantung, tempat memohon? Apakah rahmatnya maha luas? Ya, dia berdoa tapi tidak tahu di mana Allah tempat dia berdoa. Ya, ya subhanallah. Oleh karena itu, ini jelas pernyataan yang batil sebatil-batilnya, bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, bertentangan dengan akidah Rasulullah, bertentangan akidah sahabat, bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikuti imam yang empat, bertentangan dengan akidah ulama-ulama hadis, ya, dan bertentangan dengan akidah para fuqaha yang mengikuti manhajus salaf, ya, yang belum terkontaminasi dengan pemikiran Ahlul Kan Jahmiyah. Pernyataan yang diutarakan tadi atau yang terus disampaikan kepada masyarakat awam, ya, ini adalah pernyataan, ya, kesimpulan dari pernyataan akidah kaum Jahmiyah, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, bagaimana tidak? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi agar kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. Tidak kenal kepada Allah, tidak ada dalil. Lalu selama ini apa yang kita tetapkan? Ya, oleh karena itu ini jelas, ya, pembodohan, kedustaan, dan ini adalah, ya, bertentangan dengan fakta dan data. Faktanya, ya, berbeda, dan data Al-Quran, Hadis, Perkataan sama salam memerintahkan, Allah memerintahkan kita, i'lamu anna Allah kulli syai'in qadir. Ya, diperintah ketahuilah, diperintahkan kita untuk mengetahui Allah. Allah memiliki nama dan sifat-sifat. Nah, ini hal yang perlu kita waspadai, dan tiada lain kecuali hanya ingin mempertahankan sebuah tradisi keyakinan yang dianggap sebagai akidah tapi sesungguhnya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti ya manhajnya para salafus saleh, akidah para salafus saleh, menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah, menetapkan semua sifat yang ditetapkan Rasulullah, ya, tidak ditakwil, tidak diingkari, ya, tidak direkayasa dengan akal, tapi ditetapkan. Dan itulah makna dari bagian iman kepada Allah, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi unzila ilaik wa kitab ladhi anzalna, kitab yang kami turunkan. Nah, ini bagian dari iman kepada Allah, iman tentang rububiyah Allah, iman tentang asma'ul sifat Allah, iman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadati. Ini tiga hal yang selalu semua perkara agama ya, yang berkaitan dengan iman, iman kepada Allah tidak keluar dari pembahasan ini. Ibadah, untuk beribadah kepada Allah banyak bentuk ibadah. Datang syariat menjelaskan hukum ibadah, semua ikhlaskan kepada Allah. Nah, oleh karena itu ya, tidak diragukan bahwa kaidah dalam hal ini bahwa bila seorang telah mengikuti hawa nafsu atau kejahilan yang tentang sesuatu, maka dia akan mengingkari dan membenci. Naam. Makanya mereka wakadzabu wattabau ahwa'ahum, lihat wakadzabu wattabau, mereka mendustakan atau mendustai kebenaran, wattabau ahwa'ahum, karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu mereka. Naam. Maka ulama mengatakan ya, al-jahil bisyai al-mar'u adun lima jahil, seorang itu memusuhi sesuatu yang tidak diketahui. Karena tatkala tidak mengerti akidah Ahli Sunnah yang sebenarnya, tapi yang mempelajari akidah Ahlul Kalam yang dianggap sebagai akidah Ahli Sunnah, yaitu warisan kaum Jahmiyah, akidah Ahlul Kalam, dia menganggap itulah suatu kebenaran. Ini yang bermasalah ya. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari akidah-akidah yang menyimpang, dan diberikan ilmu yang benar kepada kita untuk mengenal akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang setia mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Nah, dan diselamatkan dari akidah Ahlul Kalam, pengikut Jahmiyah yang mewarisi akidah ya kaum Falasifah dan Ahlul Kalam. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan pembahasan yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Zakaria di Jember yang bertanya, Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengajak berdebat tentang keberadaan Allah dan di mana Allah? Bagaimana kita harus menjawab sementara masih minimnya ilmu yang kita miliki? Ataukah sikap kita harus meninggalkan perdebatan tersebut? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ummu Zakaria, barakallahu fiik, atas pertanyaannya. Al-haq, kebenaran telah jelas, kebatilan telah jelas, dan agama Allah telah sempurna, akidah telah jelas. Akidah tidak ada lagi ranah untuk berijtihad, tidak ada lagi ranah untuk berekspresi, berinovasi, untuk beranalogi ya, mencetuskan akidah-akidah yang baru, tidak ada lagi. Ini dah baku dalam perkara-perkara muamalah, sehingga dengan perjalanan ya, kemajuan teknologi ya, masalah kontemporer ya, ini ijtihad, ranah ijtihad para ulama. Tapi akidah telah jelas ya, yang diwariskan oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in, agama telah jelas, sehingga tidak perlu diperdebatkan. Perdebatan yang ada di kalangan para ulama, perdebatan dalam ranah ya furu'iyah, fiqhiyah, yang masing-masing mereka memiliki landasan yang sama, Al-Quran dan hadis, semua sepakat Al-Quran, hadis, ijma', tapi berbeda di sisi pendapat, sisi pandangan, memahami satu dalil, tapi mereka sepakat untuk mengetahui kembali kepada dalil, qala Allah wa qala Rasul dan ijma'. Tapi masalah akidah, ulama ahli sunnah tidak berbeda pendapat, sama. Dan kita harus yakini hal itu. Oleh karena itu, untuk apa diperdebatkan? Jangan dikira orang yang pandai berdebat, orang yang pintar beragama itu orang yang ragu, yang masih mencari kebenaran. Maka dahulu para ulama seperti Hasan al-Basri dan yang lainnya, tatkala diajak oleh seorang Jahmi, ahlul bidah, saya ingin berdebat dengan wahai imam. Kata beliau, ente cari orang yang lain yang masih ragu dalam agama. Saya telah yakin. Nah, ibhath wabath ghairi, cari yang lain. Fa inni ala yaqini bi aqidati, saya telah yakin dengan akidah saya, enggak perlu diperdebatkan. Tapi orang yang masih ragu, masih mencari-cari kebenaran, ya, dan yang suka mempertentangkan antara akal dengan dalil, dan yang tidak pasrah kepada putusan Allah, dan yang telah terkontaminasi dengan ya teori-teori ahlul kalam, ya, perdebatan banyak tapi amalan tidak ada. Semua diperdebatkan, akidah pun diperdebatkan. Ini bahaya kalam, ya. Itu semualah manhaj yang dikembangkan oleh ahlul kalam, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah, ya, dalam perdebatan kita melihat sungguh sedikit perdebatan yang dilakukan ulama, dan itu pun dalam kondisi yang sudah tidak bisa lagi, ya, dihindari. Karena ahlul kalam Mu'tazilah sungguh telah lancang sekali, ya, dan berani sekali menebarkan kebatilan. Dan di hadapan siapa? Ada imam, khalifah. Bukan perdebatan terbuka, perdebatan debat kusir yang enggak berujung kecuali yang dihakimi, ya, oleh apa? Orang-orang yang awam. Siapa yang banyak pengikutnya itu yang akan menang dalam perdebatan. Enggak ada seperti itu. Perdebatan tujuan cari al-haq, jidal, adapun mira, ya, debat kusir yang tidak berujung pada hanya cari menang kalah. Dan itu siapa yang banyak pengikutnya akan menang, ya. Direkayasa, semua rekayasa. Nanti di bagian, ya, episode terakhirnya yang berbicara yang banyak pengikutnya, sehingga itu sebagai penutup, closingnya seperti itu, ya, sehingga itu yang tertanam dalam benak pikiran, ya, penutup dari kesimpulan tadi. Dan pemandu acara juga tidak paham juga, yang hadir juga tidak paham, dan juga mungkin yang berdebat tidak paham juga hakikat dari mana asal-usul pendapat yang dipertahankan. Tapi untuk apa diperdebatkan? Apakah dengan perdebat tadi menjadi seorang yang alim? Tidak. Maka yang alim itu bukan orang yang ahli berdebat. Nah, tapi orang yang tunduk, pasrah pada putusan Allah, menerima apa yang terdapat dalam Al-Quran, mengimani, meyakini, tidak mempertentangkan agama. Maka dalam hal ini, ya, tidak perlu diladeni. Kalau masalah di mana Allah masih diperdebatkan, tanya saja. Tanya perkataan fitrah dia, ya. Setelah itu selesai, ya. Tanya, tatkala anda berdoa, ya, kemana mengangkat tangan? Kemana tangan diarahkan? Taib. Sebelum kita berdebat, ya, coba hilangkan perasaan itu dulu. Tatkala ada suatu hajat yang ingin disampaikan, ya, memohon kemudahan pada Allah. Tatkala anda berdoa, apakah tidak pernah berdoa? Berdoa, nah, kemana mengangkat tangan? Apa yang ada di hati? Bagaimana menghilangkan perasaan itu? Anda mampu menghilangkan, baru kita berdebat. Tapi kita tidak mampu menghilangkan, untuk berdebat kan jelas perkara fitrah. Fitrah, fitrah anda mengatakan Allah di atas. Untuk apa diperdebatkan lagi? Badi memperdebatkan untuk, ya, merusak fitrah dia. Begitu. Jadi, ya, dalam hal ini tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena ini perkara fitrah. Tapi jika seorang berbicara dalam hadapan para thalibul ilmi, bukan orang awam. Orang awam, ya, tidak memahami masalahan. Hanya kurban, ya, provokasi dan doktrin yang keliru tentang suatu akidah tadi. Nah, untuk mempertahankan timbullah bermacam istilah-istilah untuk, ya, membuat manusia atau orang awam itu ya ragu terhadap akidah yang dia sendiri meyakini secara fitrahnya bertentangan dengan apa yang dia perdebatkan itu. Oleh karena itu, ya, perdebatan itu bukanlah yang menunjukkan kecerdasan atau ya apa namanya keilmuan seseorang, tidak. Karena agama telah jelas, siapa yang ragu, perdebatan biasa orang yang ragu atas kebenaran yang dia yakini, masih mencari-cari. Maka para ulama salaf tidak meladen, mereka orang yang berilmu, paham. Ya, karena agama bukan untuk diperdebatkan, agama untuk diimani, diyakini, diamalkan. Seperti itu. Apalagi bagi mereka yang awam. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wa sallallahu wa sallabina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin subhanakallah wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.